Kriswanto asal Malang paling pelosok ujung selatan. Niku kula perang mangkat mriki jam 7 dugi mriki nggih jam 7. Niku saking megebu-gebune kalih dengan sinau bareng kali Cak Nun niku alhamdulillah nggih diparingi lancar dugi mriki. Niki kula nyuk jenenge takon Nun. Yok napa sih membuktikan teng tiang sing disayang niku setari istri lah kali tiangkat ngoten niku. Lek kula pun berbuat jujur tapi mboten jujur, lek berbuat mboten jujur nggih mboten jujur niku lho. Pripun nggih lek jenenge buktekne teng tiang tersing tersayang niku wau lho. Anun. Nggih, jangankan malah mau membuktikan, enggak yo wulan mawon sun lakoni. Pertama saya ingin kita semua berdoa supaya Mas Petrus ya jauh-jauh dari Malang Selatan ke sini berapa jam Mas? 12 jam. 12 jam. 12 jam hanya untuk bisa ikut sinau bareng. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bilang rasa takon nainun kae. Wis tak beresi bojomu ngono piye ya. Wong wis gelem angel-angel rene gitu ya. Oke. Tapi gini Mas. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu selama ini diartikan saling menasihati tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Tak tambahi ya, katanya bukan tawasau anil haqqi wa tawasau anis sabri. Bedanya kalau bi itu artinya bis sabri artinya dengan. Kalau an itu tentang. Nah, di ayatnya itu tentang apa dengan? Loh, watawasau anil haqqi apa bil haqqi? Dengan dan tentang. Meskipun bisa berlaku tentang juga, saya tidak membantah. Tadi gini Mas, Anda harus mencoba menginformasikan dan membuktikan kepada istri Anda dengan benar. Nek kowe grusa-grusu, ora pas wektune, ora pas momentume, tidak tepat nuansa hati istri Anda, malah dadi kontraproduktif, malah saya ora dipercaya. Jadi harus dengan benar. Dan supaya bisa dengan benar, harus sabar. Menunggu momentumnya. Sak piro lek omong, buktekne. Nek kowe terlalu ingin buktikan dadi lebay, malah ora dipercaya. Jadi kuncinya Mas hidup itu, lakukanlah dengan benar dan dengan sabar. Sebab untuk dengan benar harus dengan sangat sabar. Dan nikmatilah perjuangan tidak dipercaya oleh istri itu. Jadi nek gue sholat gini, kulo kirang pripun Gusti. Gini lah gue. Kulo sering ngotong niku jalan. Kurang yuk nopo. Kali pangeran niku sering kulo. Oke, asal hatimu santai ya. Hatimu tidak nuntut dalam hati menggugat-gugat berenggak. Wis tau Mas, gak apa-apa Mas. Umur piro gue? 30 tahun. Lah ya 30 aku iki sudah 6 ya sering gak dipercaya, Mas. Jadi kowe sing di 36 tahun untuk bersabar. Tak dongakno tidak sampai 2 tahun lagi Anda sudah beres insyaallah. Ngono ya, ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Petrus. Oke, terakhir. Ya. Terakhir ini bintang film kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat pertamanya enggak tahu. Tan kena kinaya ngopo. Mau bertanya. Sing kandha kuwi arep ngising sapa ya tekan. Duduk aja grogi. Bentar, Pak Dandim, tadi yang dibilang rumput tadi, ya ini. Apa gunanya? Loh yang enggak ada dia itu, gunanya itu ada dia itu. Wong bayangin, takon ngadeng ning panggung karo kukur-kukur bokong, coba. Terus ngarepe lurah pisan. Gitu loh. Wis ora apa-apa. gayamu kaya Kapten TNI ngomongnya assalamualaikum. Ora apa-apa, terus ke, ayo. Kan ada informasi bahwa dari apa kitabnya orang muslim itu bahwa nikmat itu tak terbatas. Loh, tapi kok ada keadaan enggak nikmat? Ya. Langsung. Wih, pertanyaannya. Itu kenapa kok itu? Karena warna merah atau hijau itu tidak bisa dirasakan atau diakses oleh orang buta warna. Ngerti? Anhedonia. Loh. Kenapa kok ada ndak nikmat? Karena kamu tidak bisa nyambung sama nikmatnya. Karena kamu kurang tinggi softwarenya. Sama dengan orang buta warna, wedus kok kayak Quran, ya ora nikmat. Nah, akhirnya iki ya golongan sing ora iso menikmati. Bener ora kuwi? Ayo. Kalau anhedonia itu, anhedonia itu kalau di anu sumbernya dadinya pengertiannya penurunan kemampuan untuk menikmati suatu kenikmatan yang terkandung dalam segala sesuatu. Anhedonia. Anhedonia. Anhedonia itu dari bahasa Yunani. Oke, intinya begini loh, Dek. Kita di Makyan sering memberi contoh relativitas. Manis itu poinnya terletak pada gulanya atau ada pada lidah kita. Jadi itu aja kemungkinannya. Dan kita enggak bisa saling menuduh. Gitu loh. Jadi wong ayu takono kowe karo takono kowe kan beda. Sing ayu sing piye? Maka ayu letaknya pada wanitanya atau pada bentukan estetika di dalam hatimu. Kan begitu. Ya, jadi di ora iso kuwi rasa diperdebatkan. Gitu loh. Jadi ya piye ya sinau karo sing iso ndelok warna kan gitu kan. Kalau paralelnya adalah warna. Ngono ya, Dik ya. Apa meneh? No. Gue manduk-manduk yang bantah apa? Sama gimana tanda bahwa sikap kita pas? Oh, itu akurasi, presisi, ya toh, ketepatan, ya toh. Itu dinamis sifatnya. Tidak bisa tepat-tepat amat, tidak bisa kalau tidak dibantu oleh Allah. Kadang-kadang kita enggak tepat, Allah mentepatkannya, bisa. Kadang-kadang kini kurang pas, Allah mempaskan, bisa. Kadang-kadang kini wis pas banget tapi Allah tidak berkehendak karena kita punya hutang yang belum dibayar, bisa juga. Jadi itu bukan masalah objektif, itu masalah pengalaman dinamis yang terus-menerus. Kadang-kadang ora pas ki malah enak. Ono sing ora dipaske bareng. Sing guyu, sing pengalaman, sing orang guyu pengalaman banget. Ya deh ya, jadi ya kuwi itu kenikmatan Anda untuk setiap kali. Duh, ojo meneh kuwi isih cilik isih enom ya. Aku wis tua kaya ngene. Itu kalau ngomong sama anak, itu lebih akurat Mbak Novia daripada saya. Lebih tepat Mbak Novia. Dia berpikirnya lebih cepat, lebih pas daripada saya. Saya kegeden. Jadi aku disentak terus karo anak-anakku. Gitu, karena saya tidak punya, karena terlalu general saya. Cuma Mbak Fia punya akurasi terhadap masalah pendidikan, gitu loh. Jadi tidak usah digelisahkan, kita alami, kita titeni, kita coba terus-menerus. Berjuang untuk tepat itu sendiri sebuah sudah amal soleh. Kan ketidakmampuan tidak dosa. Orang iso kan orang dosa. Sing dosa orang gelem. Kan gitu deh. Orang pas-pas ya orang apa-apa. Ini pokoknya Anda berjuang terus-menerus. Yang dinilai Allah adalah perjuangannya. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi Anda terus berusaha berhijrah terus dan mencoba berjihad untuk tepat terus-menerus. Tidak tepat sampai akhir zaman, ya ora apa-apa, sing penting kowe berusaha terus. Sama dengan ujian loh. Ora penting kowe juara apa ora juara kok, sing penting kowe tenanan lek ujian. Kowe tenanan lek menempuh, kowe bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan. Itu nilai tertinggi pada manusia. Kita jangan terlalu berpihak pada hasil, tapi berpihak kepada daya juang. Ngeledek kira-kira ya. Aku ya kata anu, masih ada? Terakhir. Ya. Untuk momen ini. Terakhir untuk momen ini. Ya. Gimana caranya mengingat Allah? Kalau mengingat sosok seseorang gampang kan, oh ini rambutnya, ini anu. Tapi kalau mengingat Allah gimana? Allah tidak bisa Anda ingat dengan cara pandang material. Karena kowe dhewe sing ngomong tan kinaya ngopo, tan kinaya apa, tan kinaya sapa, ya toh? Laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu ya ada di dalam ingatan itu sendiri. Begitu Anda menemukan bentuknya, pasti bukan Allah. Karena Allah adalah segala sesuatu yang Anda kira itu bukan. Aja meneh ke Allah. Swarga wae ora. Kowe nek ngarani swarga ngene-ngene ora ngono kuwi. Iso kurang apik, iso kalah apik. Dan kita ndak usah berdebat, padha-padha ora ngertine. Gitu loh. Jadi mengingat Allah, pokoknya ingat Allah udah. Loh, itu namanya iman. Nek kowe iki sing kupluke abang kaose ireng, ya. Itu berarti cukup nganggo ilmu karena bisa dipandang, bisa diteliti, bisa disimpulkan. Tapi kalau Allah hanya bisa diimani. Yang tidak bisa dicapai pakailah iman, yang bisa dicapai pakailah ilmu. Lah ya, Dek ya. Lah kowe karo bojomu prosentasenya ada iman, ada ilmu. Ada yang kamu ketahui tentang istrimu atau suamimu, ada yang tidak mungkin kamu ketahui tentang mereka. Betul enggak? Yang kamu tidak tahu, iman. Percaya wae kowe. Anak kowe, api ya saiki misalnya, bojomu kapolsek. Upamane. Lanang ya bukan buka kapolsek. Misalnya, kowe kapolsek. Terus bojomu ning omah kok anu keduren. Ya wis apa wis. Oke, ya wis, ya wis. Sing marake mlebu swarga ya iki. Kowe ora ngopo-ngopo mlebu swarga insyaallah. Ya tapi ya ning pinggir-pinggir. Sese aku tadi lali pertanyaan ini. Seneng aku ndelok kowe iki. Gunane ning dunia iki ana kowe wis cukup. Wis ana kowe wis cukup gitu loh. Kowe ora ngopo-ngopo wis cukup. Sese terakhir mau pertanyaan lali pleng aku. Karena anu banyak yang menyuruh setiap hari yang kalau bisa mengingat Allah itu gimana caranya itu. Banyak kan, gini. Sholatlah seakan-akan engkau melihatku. Kalau engkau tidak bisa melihatku, ketahuilah bahwa aku melihatmu. Sudah cukup. Berarti anjuran untuk mengingat Allah itu enggak masuk akal ya. Loh enggak. Cuk. Ayo jan kapolsek we geduren ya. Ya ora no, Dik. Ya ndak gitu. Ingat itu tidak harus dengan pengetahuan. Pokoknya ono kae wis ngono wae cukup. Ya. Kae kebetulan memperkenalkan dirinya Allah namanya. Kan tapi Allah sendiri kan jane ora perlu duwe jeneng to. Nek kowe perlu duwe jeneng mergo duwe tangga, duwe kanca. Nek Gusti Allah ora duwe tangga, ora duwe kanca, jenenge sapa wae ora penting to. Cuman untuk mempermudah kita mengingat dia, kita dikasih ya yes, pokoknya Allah ngono. Ning jane Allah apa jene apa dudu jenenge? Lah ngopo kowe ndadak takon kuwi? Cuman kesepakatan, ndak Allah sendiri kok yang bilang. Makanya ada agama itu karena kamu banyak tidak tahu. Supaya kamu tahu misalnya gini, malaikat sapa wae, lah kowe arep penelitian ra iso, berdebat ra iso. Ya toh? Ya toh? Nggih. Ya. Lah iya, ngajar kowe. Terus Allah sifatnya piro? Berdebat kowe. Jalannya cuma sikap raya. Lah iya ya. Makanya Allah ngandani ngene lho, pokoknya aku iki Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Allah, Mukmin, Muhaimin. Ngono wae. Allah memudahkan kita daripada kita berdebat. Misalnya kowe salat 5 waktu. Alhamdulillah salat 5 waktu dikae Gusti Allah. Bayangke saiki nek menungso ulama berdebat gimana ya ibadah yang tepat kepada Allah. Bayangke. Ono sing ngene, ono sing ibadah aku biyen duwe kanca. Salate iki berdasarkan hembusan angin. Jadi akhirnya dia di blacklist. Dia punya karya besar. Terus di blacklist, tidak boleh di koran. Jadi sembayang ini ngentek kenggon. Melayuron mengunu. Jadi dia dibuang oleh semua orang dan saya tampung di Patang Puluhan waktu itu. Dan udah, gue neng kene rawa sholat atau sakarmu. Neng tak tutup lawangnya, bangannya itu anggoku bingung. Ya, jadi dia sholatnya menghabisin ruang itu, Pak. Wut, sholat angin yang berembus. Sholat gelombang laut, ngono kae. Ya serah popok wijita ridae, tapi kan itu kan mu'amalah kalau kita tahu. Yang mahdohnya dari Allah. Jadi kalau sholat lima waktu itu, utuh karangan ini Kanjeng Nabi, utuh karanganmu kuwi dari Allah langsung. Sholat ping limo. Nah kalau kita tidak dikasih sholat lima kali itu kan kini ngarang dewe. Ngarang dewe akhirnya rapodoh karo konco-konconnya akhirnya kerengan. Maka kita itu sudahlah dipermudah oleh Allah. Terus kalingan ini serasa kok analisis meneng. Mulai ini kira untuk bojo yang menunggu itu. Kok seatul aku cinta kamu deh. Entar apa tuh cinta itu? Wah, entar rabi-rabi gue. Wes tau. Cinta dianalisis. Engkau gue pas malam pertama kok analisis? Karena aku yakin bahwa semua dapat terjelaskan kecuali jatuhan. Lah ya mulane kuwi, mulane ku ojo kabeh hal tanyakan. Ada sesuatu yang justru ndak tahu itu nikmatnya.